berjumpa dan kau menyapa. Indah parasmu hangatkan suasana. Buatku tak percaya mimpi indahku jadi nyata. Saat sendiri jalani hari, bayang-bayangmu selalu menghampiri. Dan aku pun mengerti apa maunya hati ini. Namun tiba-tiba kau ada yang punya hati ini terluka. Sungguh ku kecewa. Ingin ku berkata, kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pendam rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama. Terluka, sungguh ku kecewa. Ingin ku berkata, kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pendam rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama. Akankah ada kesempatan? Rasa yang selama ini ada. Kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang punya. Oh, haruskah ku pendam rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita bersama. Kasih maaf bila aku jatuh cinta. Maaf bila saja ku suka saat kau ada yang. Rasa ini saja, ataukah ku teruskan saja hingga kau meninggalkannya dan kita.